بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian Mustalah Al-Hadis. Pada kali ini kita akan melanjutkan atau memulai juga pembahasan tentang Al-Idraj fil Matan. Dan pada kali ini kajian ke-15 dari kajian Mustalah Hadis kita insyaallah taala. Al-Idraj fil Matan. Al-Idraj maksudnya sisipan fil matan, dalam matan. Sisipan dalam matan hadis, matan berarti dalam kalimat yang dihadiskan. Nah, dari tema ini terlahir 3 subtema, yaitu tentang ta'rif pertama, definisi, kemudian makanuhu ma'at tafsil, kemudian tempat idrajnya itu, tempat idraj ada di mana? Di awal, atau di tengah, atau di akhir. Gitu. Kemudian juga ma'at tamtsil beserta permisalannya, contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mata yuhkamu bihi, yaitu kapan ditentukan lafal hadis sebagai idraj. Baik, kita menuju ke definisi. Syekh Utsaimin mengatakan al-idraj fil matan ayadkhula ahadur ruwati fil hadisi kalaman min indihi biduni bayan. Itu saja definisinya. Yaitu idraj fil matan adalah ayyudkhila, bukan ayyadkhula, maaf. Berarti bisa juga idkhalu ahadir ruwati fil hadithi kalaman min indihi biduni bayan. Yaitu seorang perawi memasukkan kalam dia, memasukkan ucapannya, menyisipkan ucapannya, ya, min indihi, ya, fil hadis, ke dalam matan hadis, duna bayan, atau biduni bayan, tanpa adanya penjelasan. Jadi idraj fil matan adalah penyisipan kalam perawi olehnya ke dalam matan hadis tanpa adanya penjelasan bahwasannya itu adalah kalam dia. Saya ulangi, berarti idraj dalam matan itu adalah penyisipan kalam perawi ke dalam matan hadis nabawi tanpa adanya penjelasan. Imma tafsiran li kalimah aw istinbatan li hukmin atau bayanan li hikmatin. Hal ini ia lakukan bisa menjadi salah satu dari 3 kemungkinan. Imma mungkin saja tafsiran li kalimatin, mungkin saja sebagai dalam rangka menafsirkan suatu kata atau kalimat atau lafal, mungkin disisipkan demi apa? Bisa jadi demi menafsirkan dan menjelaskan, ya, kata atau kalimat atau lafal. Au istinbatun min hukmin, atau bisa juga sebagai penarikan kesimpulan hukum tertentu. Narikan hukum tertentu, ya. Au bayanan li hikmatin, atau menjelaskan hikmah tertentu yang terkandung dalam hadis tersebut. Dan makanuhu ma'at tamtsil. Idraj memiliki beberapa tempat, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Di awal, di tengah, maupun di akhir. Dan memiliki contoh. Dikatakan di sini, makanuhu ma'at tamtsil ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره. إدراج itu bisa saja di awal, bisa saja di tengah, bisa saja di akhir. Misaluhu fi awalihi. Misal atau contoh idraj di awal hadis seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perkataan asbighul wudu'a wailul lil a'qabi minan nar. Asbighul wudu' artinya adalah sempurnakanlah wudu. Wailul lil a'qabi minan nar. Semoga lembah di neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya. Nah, di sini apa? Lafal asbighul wudu itu mudraj. Lafal sempurnakanlah wudu itu merupakan mudraj min kalami Abi Hurairah. Merupakan sisipan. Jadi bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataan Abu Hurairah. Tahu dari mana? Hal ini dijelaskan ya oleh riwayat Al-Bukhari yang juga sama bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau yaitu di sini Abu Hurairah berkata, asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qaal wa ilal lil aqab minan nar. Jadi perkataannya Abu Hurairah apa? Kata asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qaal, itu perkataannya Abu Hurairah. Namun dalam riwayat lain hanya asbighul wudu saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita memperhatikan riwayat atau lafal yang pertama, itu seolah-olah asbighul wudu itu langsung merupakan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau misalnya melalui lafal yang kedua, itu jelas bahwasanya asbighul wudu itu bukan kalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melainkan kalamnya perawi yaitu Abu Hurairah. Jadi kalamnya Nabi yang mana di sini? Wailul aqabinan nar. Berarti tidak boleh kalimat asbighul wudu itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan idraj dan sisipan, dan itu merupakan bukan kalam Nabi melainkan kalamnya Abu Hurairah rahimahullah. Jadi insyaallah mudah dipahami bahwasanya sisipan itu bisa terjadi di awal-awal. Contohnya adalah lafal asbighul wudu dalam kalimat asbighul wudu wailul lil aqabin min nar. Adapun yang sudah disepakati bahwa sudah benar-benar para ulama mengetahui dan yakin bahwasanya para ulama yakin bahwasanya wailul lil aqabi itu sudah yakin jelas itu kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wailul lil aqabi min nar, adapun kalimat asbighul wudu itu adalah kalam selain Nabi, yaitu kalamnya perawi, yang dimaksud perawi di sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wa mithaluhu fi wasatihi, contoh idraj di tengah hadis. Hadis Aisyah, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha fi badril wahyi, di dalam permulaan atau tentang permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Wa fihi, di dalam disebutkan wa kana yakhlu bi ghari hira'in fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya zawatil 'adad. Nah, dikatakan di sini wa kana yakhlu bi ghari hira'in fa yatahannasu fihi. Saat itu beliau menyendiri dan merenung di gua Hira. Ya. Sekarang wa huwa at-ta'abbud. Tahannus itu dikatakan wa huwa at-ta'abbud. Tahannus ala ta'abbud. Nah. Yaitu beliau berta'abbud, beribadah, semacam beribadah. Al-layaliya zawatil adad. Selama malam-malam yang dapat dihitung. Baik, sekarang ada perkataan di sini, kalau diperhatikan, wa huwa at-ta'abbud. Perkataan wa huwa at-ta'abbud. Perkataan wa huwa at-ta'abbud, yaitu beliau beribadah, Ini adalah tafsiran terhadap kata. Sebagaimana tadi, di antara kegunaan dan maksud, ya, maksud dari ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah menafsirkan lafal atau kalimat atau kata. Nah, di sini ada penafsiran. Nah, lafal wahuwa ta'bud, yaitu beliau beribadah, itu adalah lafal mudraj, lafal sisipan. Perkataannya siapa? Perkataannya salah satu perawi, yaitu Az-Zuhri, di bawahnya sahabat, ya. Tabi'ul tabi'in, Az-Zuhri. Jadi apakah wahuwa ta'bud itu perkataan Aisyah? Bukan. Wahuwa ta'bud itu bukan perkataannya Aisyah. Adapun wa kana yakhlu bi ghari hira'in fa yatahannatu fihi al-layali adawati al-'adad, itu perkataannya Aisyah. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari juga dari jalurnya, ya, dengan lafal wa kana yalhaqu bi ghari hira'in. Qal siapa yang berkata Az-Zuhri at-tahannusu at-ta'abbudu. Nah, ini baru perkataan Az-Zuhri. Kemudian dilanjutkan kepada perkataan Aisyah, al-layaliya zawatil adad. Nah, ini perkataan Aisyah. Contoh idraj di pertengahan hadis. Contohnya kita sudah mempunyai dua contoh. Contoh idraj di awal mula hadis. Dan yang kedua, contoh idraj di pertengahan hadis. Nah, sekarang tinggal kita contoh yang ketiga. Ketiga. Yaitu idraj di akhir hadis. Idraj di akhir hadis. Wa misaluhu fi akhirihi, dan contoh idraj di akhir hadis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nah. Di sini dikatakan, inna ummati, sesungguhnya umat saya, umatku, yud'auna yawmal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat kelak, ghurran muhajjalin, bercahaya, min asaril wudu, karena bekas wudunya. Itu adalah perkataan Nabi SAW. Minkum ayanam cahayanya, hendaknya ia melakukannya. Lamanistato aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al, itu adalah lafal mudraj dari perkataan siapa? Perkataan Abu Hurairah. Dalam hal ini, Mujmar bersendiri meriwayatkan lafal tersebut dari Abu Hurairah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa Nu'aim bin Al-Mujmar berkata, aku tidak mengetahui lafal faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al berasal dari sabda Nabi. Aku tidak tahu kalau misalnya itu berasal dari sabda Nabi. Yang aku tahu bukan seperti itu. Ya. Aku tidak tahu lafal manis atau amin kau yang tiada guru atau pelafal berasal dari sabda Nabi atau dari Abu Hurairah. Padahal, jadi di sini Nu'aim sendiri tidak tahu nih perkataan ini perkataan siapa ya, Nabi atau Abu Hurairah. Waqad bayyana ghairu wahid, para ahli hadis telah menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah mudraj, yaitu sisipan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, la yumkinu an takuna min kalamin Nabi SAW. Tidak mungkin ini termasuk dari kalam Nabi SAW. Tidak mungkin. Nah, jadi ini adalah contoh mudraj di akhir hadis, yaitu kalimat faman istata'a minkum an yutila ghurratahu. Jadi alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa situs idraj, baik di awal, di pertengahan. Kemudian bagaimana tentang penghukuman terhadap ini sebagai idraj? Kapan dihukumi sebagai idraj? Kapan hadis itu bisa dihukumi sebagai idraj? Atau kapan diketahui ada susupan idraj di dalamnya? Dikatakan, wala yuhkamu bil idraji illa bidalilin. Sebuah lafal hadis tidak bisa difonis sebagai idraj atau sisipan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi enggak boleh sembarangan, tentu saja harus ada qarinah dan juga dalil. Kemudian dari mana dalilnya? Ditanya ya. Dalilnya bisa dari beberapa posibilitas. Imma min kalamir rawi, baik dalil yang berasal dari perkataan perawi, aw min kalami ahadil a'immatil mu'tabarin, atau berasal dari ucapan salah seorang imam yang telah diakui kredibilitasnya dalam bidang hadis, aw min al kalam al mudraj bihaitsu yastahilu an yaqulahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lafal tersebut termasuk perkataan mudraj yang jika diteliti mustahil Nabi mengucapkannya. Baik, dan wallahu alam, ini adalah pembahasan tentang idraj di bahasan ke-15 dari kajian kitab Mustalah Al-Hadith karya Syekh Utsaimin, dan insyaallah taala kita lanjut ke kajian Zadul Ma'ad setelah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك الله وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.